Yang saya memang berharap surga saya itu tidak bareng Mbah Mun, supaya tidak sungkan. Malam ini adalah malam yang paling saya hindari sebetulnya. Karena saya dulu diminta santri gayeng berkampanye. Dan saya bilang, jangan ada tradisi ulama berhadapan sama umarok. Makanya tadi saya di belakang, karena takut berhadapan-hadapan sama Pak Ganjar. Karena dulu jargon saya di santri gayeng, duet Pak Ganjar Gus Yasin itu mewakili ulama dan umarok. Sehingga jangan ada tradisi berhadap-hadapan. Tapi malam ini secara terpaksa saya berhadap-hadapan. Makanya saya menghindar sebenarnya tadi. Dan ini pertama saya ketemu Pak Ganjar. Sebenarnya beberapa kali saya di pesawat. Tapi ya enggak ingin ketemu karena tadi memang saya masih konsisten berpegangan ulama itu sebaiknya enggak berhadap-hadapan sama Umar. Jadi yang tanggal berapa Pak Ganjar itu pas saya satu pesawat dengan jenengan dari Jakarta ke Semarang. Tapi saya tetap enggak berhadap-hadapan tadi. Beliau di depan, saya di belakang, konsekuensi saya rakyat, beliau pemimpin. Jadi ini fair. Makanya tadi saya di belakang. Tapi nanti insya Allah di akhirat, kalau saya terpaksa yang jadi imam, semoga Pak Ganjar juga ikhlas. Jadi supaya fair, jadi gantian lah kira-kira gitu. Tapi ini hanya guyon, semoga kenyataan. Terus yang kedua, ini sudah berapa menit? Wah, sedowo. Yang kedua begini, saya ini korban nasihat teman saya. Gus, ojo soleh teman-teman raina. Kenapa? Engkok suwargane awur Mbah Mun, kok nak awur widadari sungkan gitu. Sehingga saya ini keceluk kiai tapi paling awam. Saya ini kiai paling awam, jarang sholat sunat, kalau pagi ya jalan-jalan ke pasar, terus pokoknya awam sekali. Karena takut saya itu di surga bareng Habib Zainal Abidin, pasti sungkan. Karena tadi dia berbisik-bisik sama saya beliau. Aku nak ambil mertua ya sungkan. Jadi sampean enggak usah berdoa minta sekelas dengan Habib Zain nggih. Jangan sama Pak Ganjar ajudan pancet ning swarga aja ajudan kan gitu. Maka semua ajudannya saya minta surganya beda kelas dengan siapa? Pak Ganjar. Atau kalau satu kelas ya beda ruangan dulu. Supaya enggak sungkan. Jadi ini guyonan-guyonan yang saya memang berharap surga saya itu enggak bareng Mbah Mun supaya enggak sungkan. Karena di surga itu nanti dihalalkan minum khamr. Ngefly gitu. Terus istri juga enggak dibatesin. Semuanya cantik. Kebayang enggak kalau bersama guru sampean? Nasihat itu membekas sampai sekarang. Sehingga saya mohon maaf, saya ini termasuk kiai yang paling biasa-biasa saja dalam ibadah. Karena masih korban nasihat. Karena di surga itu nanti dihalalkan minum khamr. Play gitu. Terus istri juga enggak dibatesin, semuanya cantik. Kebayang enggak kalau bersama guru sampean? Nasihat itu membekas sampai sekarang. Sehingga saya mohon maaf, saya ini termasuk kiai yang paling biasa-biasa saja dalam ibadah. Karena masih korban nasihat teman saya. Saya enggak biasa itu dalam hal ilmu, saya ini fanatik kalau ilmu. Saya masih ngajar kitab-kitab yang besar, yang sulit. Sampean tahu kenapa alasannya? Karena kalau sulit enggak bisa itu orang maklumi. Tapi kalau saya baca mabati fikih yang kitab ngono kok ora iso kebangetan. Ini agak politik sebetulnya. Jadi saya mohon lah, pokoknya Indonesia itu seneng. Karena yang dikatakan ma'ruf itu kebaikan bersama. Ma'ruf itu dari masdar urfan. Sesuatu yang mudah dikenali oleh akal. Tentu rukun itu baik, saling membantu itu baik. Saling konflik itu tidak baik. Mungkar, mungkar itu angkarohu syar'u. Sara itu enggak mengenali itu. Mungkar maknanya sesuatu yang susah dikenali. Sehingga agama ini sudah datang dengan segala kebenarannya. Ulama mengharamkan khamr, negara juga memburu bandar narkoba. Ulama mengharamkan maling, negara punya sarana untuk menang maling, yaitu para polisi. Ulama mengajarkan kebaikan, negara juga ikut membantu mewujudkan BPS dan sinyal dan sebagainya. Jadi susahnya apa sih ulama dan umara kerjasama? Dan susahnya apa sih tidak berhadap? Makanya saya nanti berencana setelah acara ya saya pulang. Enggak perlu ketemu Pak Ganjar supaya ada apa? Berhadap-hadapan tadi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.